menjalani kehidupan dunia ini selalu berpegang dan berpedoman dumateng perkara-perkara sing bener, meskipun kebenaran itu pahit kita rasakan karena bertentangan dengan kepentingan dan kesenangan kita. Mugi-mugi para hadirin sekalian, anggen kuloh panjenengan niat ngaji ngeten niki dipun paringi kali Allah Subhanahu wa taala manah sing dibuka, dituangkan hidayah nurul iman dan nurul ilmi, ilmu yang bermanfaat barokah, sehingga kula kali sampean merubah perilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi apa yang dijanjikan Nabi kanggene tiyang sing mirengaken lan hadir majelis pengajian niki, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya dan keluarga kita semuanya. Terutama muga-muga kula kali panjenengan dipun paringi barokah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nutukaken pengaosan Irsyadul Ibad terakhir bab shalatut tatawu. Kalau ini dijelaskan bahwasannya di antara sekian banyak sholat sunnah niku geniku sholat riyoyo luru. Disunnahkan kita hadir di tempat-tempat sing pundi tempat niku wau damel sembahyang riyoyo. Tidak harus masjid, meskipun itu di masjid, di musola, di lapangan, di mana saja. Baik mereka yang mengikuti sholat ataupun tiang sing boten kena sholat dikengen dukis doyo. Kenapa Nabi menganjurkan meskipun tiang sing boten angsal sembahyang? Contohnya wong wedok sing udur, aku udur aku gak oleh melbu masjid. Kalau to sholat hari raya dikengken pakaian sing api, meskipun tidak boleh sholat disuruh untuk mendekat tempat sholat. Lek kanggene wong wedok sing khed, tidak usah masuk masjid keranten kuatir netes utawa ngotori. Lale umpomo sudah ditutup dengan rapat, masih tidak boleh masuk masjid. Hukumnya berdosa menghormati masjid. Lale musola boleh masuk musola, gak sembahyang ya lunggu. Utawa ikut serta di kelompok gini sembahyang mereka. Mumpung gini masjid kan nang gini ngarepe masjid. Lek masjid ono dipanggil gini nang alun-alun. Tapi pun ono gini wetane alun-alun mereka, ono gini putih trotoar mereka. Utawa ono gini plaza, jangan mendekatlah. Ya. Keranten dalam satu hadis, kapan hadis ini ditulis wonten gene al jami'us shaghir, sinten kemawon yang diajak sholat di masjid kok mereka itu tidak mau mendekat ke imam, ke masjid selalu menjauh, itu pertanda mereka tidak diterima dan dikarepi ambek Gusti Allah. Semakin kita mendekat, semakin kita mendapatkan perhatian dari Allah. Itu tujuannya. Jadi sampean umpomo delok ana wong Jumatan, iku anake kiai, iku anake anu dan lain sebagainya di sana. Ojo diilokno, tapi lek ngilingno, kedepankan rasa kasihan eman sampean iki. Sak Jumat pisan nyedek nang masjid kok sampean ana ngene alun-alun. Umpama masjidnya kejeron, apapun alasannya kita harus mendekat. Kalau toh itu masjidnya kurang ini, sampean lapor nang ngene takmiri atau yang berkepentingan. Yo opo isone sekirane jamaah ana ngene masjid. Kerantena bo, ini adalah sarana untuk kita mengadu, untuk kita merubah nasib liwat Gusti Allah. Kerantena bo, tiang-tiang meskipun enggak sholat disuruh ikut hadir di tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan wong tuwek sing loro jaen, arek cilik jaen kabeh. Kenapa? Pada saat itu kalau wingi dipun jelasaken, semua malaikat itu disuruh Allah untuk mendatangi tempat-tempat sholat untuk mencatat sapa sing teko. Kemudian Allah memberikan hujan rahmat dan maghfirah. Untuk apa? Bekal setahun yang akan datang. Umpama ngono dum-duman duit gawe setahun yang akan datang. Hal itu baru diberikan oleh malaikat ketika tiang niku wau tumut salat sampai selesai mengikuti khutbah. Lalu ana wong iku melok sembayang riyaya. Mari sembayang kok muluk. Itu adalah hamba Allah, manusia yang manusia, yang pada saat Allah membagi rahmat dan kasih sayangnya, menerima tobat dan ampunan mereka, mereka pulang dalam keadaan sombong. Mereka itulah yang dikutuk oleh Allah. Mereka ini kita harus kasihan kepada mereka. Yo opo carane, yo opo ngiling noi, lek nega iso ambik secara tenaga, kita doakan ya Allah. Orang-orang yang di luar sana itu sampen kei kenikmatan kados kulo, sehingga mereka dapat masuk di masjid. Lek dilok no, semakin jauh. Teori yang demikian niki sangat mandi. Tidak perlu kiai. Sing penting sampean melihat saaken ya wong-wong. Bapa sampean liwat mriku ya kate budal. Insyaallah saaken rek wong-wong ki ana ngene-ngene sampean wis ana jero. Ya Allah, tasik kata derek-derek sing salat Jumat, salat Idul Fitri ku wonten ngene jawi padahal masjid sik kok kotong. Sampean paringi Gusti kenikmatan iman, kenikmatan beribadah kados kula ngeten sehingga mereka memberikan dapat kau berikan sebagaimana kula sampean kei mandi ngeten niku. Para hadirin, hal ini dilakukan oleh Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sibtuduror niku ya. Keranten dhewe nggawe maulud dihadiri Nabi sehingga semua orang itu banyak yang datang. Di satu desa, di satu tempat kok ana wong gak melok. Lah iya cak sampean iki wong ado-ado iku lho teko nang ngene mauludku. Bukan karena apa? Melihat Nabi datang, melihat begitu banyak pemberian Allah dibagi di situ. Sampean kok sibuk ana ngene-ngene. Sempat nopo sampean iku nang ngene maulud? Meskipun iku saulan pisan. Eman, eman. Dijawab ambik ni aku. Bib, sampean mboten semerap tanggungan kula. Kula niki seandainya tidak sibuk, boten karena kebutuhan kerja kita ini saya ikut ke sana. Lek onten sing ganteni kula nyambut gawe kula mriko. Karena niki apa? Ini nyambut gawe kula niku kula lek prei gak mangan. Ngoten lho. Lek prei gak mangan. Siji ape kula kali sampean. Lek gak prei kurang. Kurang apa? Kurang akeh. Lha niki boten. Lek gak nyambut gawe gak mah gak mangan. Dadi merupakan kebutuhan. Akhire yo napa babi ali. Milih santri ini sinyake. Kon gak usah melok maulid. Belajar nang gini wong iko. Yo opo. Kerja koyo wong iko. Sret barengan. Yo opo. Santriku sing tak kirim sampean. Tak kongkong muru nyambut gaya sampean. Saget bib. Saget. Lah. Saat ini santriku wono gini-gini. Sampean meloo. Meloo. Ngaji. Dengan demikian akhirnya ya nopo tiang niku wau dikei barokah kali Gusti Allah bisa menyempatkan diri lek dewasa wayahe melok maulid ana air rezeki ku rezeki sing sekirane dhek iku mang prei mari ngono melok mau maulid sampai detik ini aman tingali wong Pasuruan lek wayahe khol solo melarat to ya opo nyambut gawe ini melok nang kene kono. Napa wis kadung niat? Aku njaluk tolong njaluk nang Gusti Allah ae kepengin melok khole bib ahli ya. Ya, eman ngeten. Terus ya napa? Wonten mawon rezeki niku. Wonten mawon. Kehebatannya. Bukan bakas kholnya niki, niki satu contoh. Ngoten lho ya. Satu contoh lek ne wong wayahe riyoyo niku eman lek gak teko nang panggenane sembayang riyoyo nalikane wonten sembayang. Lah umpama yang biasa terjadi di kampung-kampung. Biane sono wong wedok-wedok. Wong wedok-wedok niku biasane gawe sembayang dhewe. Boleh gak apa-apa. Ya, biasane mari sembayang terus tahlil. Usahakan. Mari sembayang itu ono pidato nih. Pidato itu minangka khutbah. Maca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun cuma ini tok. Para ibu-ibu. Niki dinten riyadin nge. Monggo. Riyadin Idul Fitri niki. Ingin wangsule kita salaman. Saling memaafkan 00 keranten kita sak tonggo bareng-bareng nggih Bu nggih mungkin sak durunge buyar kita tahlil lirik ndak apa-apa asal ada pidatonya tidak mengurangi kesunatan ini banyak terjadi tenggene musala-musala di desa-desa niku di kampung-kampung kalau mengadakan wong wedok ngadakno salat Idul Fitri Idul Adha mari sembahyang tahlil kirim dungo usahakan disesuaikan sholat itu sesuai dengan ajaran nabi mari sembahyang ono khutbah iku pidato singiling no nalikane riyoyo apa saja yang dituangkan lewaya Idul Adha diwara para ibu-ibu niki riyadin Idul Adha ngerti lagi ya. Sinten sing kagungan harta yang lebih monggo tumbas mendo damel kurban nah ngeten nah sing dereng saged tumbas sak manggen binjing mawon sampean niat mulai sak niki aku tak nabung tak wadahi umplung nggih ya engko lek wis pendak riyoyo maneh tak gawe tuku wedhus nggih ya kranten napa lek nek kapan ana wong cukup gawe mangan ana luwene gawe tuku wedhus kok gak gelem kurban maka jari Kanjeng Nabi ojo cedhek-cedhek musolaku ojo ngarep syafaatku ojo ngarep besok petu aku meskipun selawatmu akeh. Kok keren sih Kanjeng Nabi? Ndak. Kurban iki amat bermanfaat. engko sing nulung kon nalikane kon kesusahan, bojo gak arep, anak gak arep, sing arep cuma amalia dewe pompong ono dunyo golek osangu gawe urip, besok ono akhirat yang hidupnya tanpa ada batas. Sangune bekale iso digoleki cuma ana donya. Lek sampean mule besok gak duwe sangu, lek nelongso melarat soro tanpa ada batas dan tidak bisa dirubah. Pumpung ana donya, ayo golek sangu gawe urip sak lawase. Iya. Ya Allah, muka-muka derek-derek kula kuwi sing hadir, sing onten griya, panjenengan paringono pemahaman, keimanan, agar mereka dapat mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk kehidupan di akhirat, dengan panjenengan paringi bimbingan, kekuatan, semangat untuk beribadah dengan ikhlas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Niki gunane wong teko nang ngene sembayang riyoyo Idul Fitri Idul Adha. Wa Abu Dawud an Zaid ibn Sabit, salatu ahadikum fi baitihi, salat panjenengan dilakukan di rumahnya, afdalu lebih baik, min sholatihi tinimbang sembayangi panjenengan, fi masjidi di masjid saya, ada kang iki masjid kanjeng Nabi yang nilainya sekali sholat sunat dibanding 1000 kali sholatan. Ya, sholat di tempat masjid ini dengan sholat di masjidnya Nabi, sholat sepisan rong rokaat onten beriki, onten beriko rong rokaat, beriko oleh rong ewu, onten beriki oleh rong rokaat. Lulek kampen sampean sholat sampean ono oma, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada kita ato-ato nanggini masjidina Nabi. Ilah kecuali al-maktubata sholat perdu. Ustaz, lekne sholat qobliyah ya nopo? Umpomo sampean sholat qobliyah. Umpomo dok. Kalau toh nututi sampean niku, krono biasane lek ngene mriki niku maghrib begitu adzan mari langsung sembahyang sunat. Kadang durung salam wis kok komat dah. Ya napa? Ya nok masjid ae. Nah ngoten nah. Kalau toh dimungkinkan kita itu salat qobliyah di masjid rumah. Manten wonten budal nang kene masjid sik nututi takbiratul ihrami imam, lebih baik di rumah. Luwih ikhlas, luwih gak ketok, dan memberikan kesempatan sholat panjenengan itu menjadi penyebab bersinarnya turunnya rahmat wonten griya niku wau. Semakin griya niku banyak ditempati untuk sholat sunat, semakin banyak barokah dan rahmat Allah. Ya, lek ni jari ni dawune Habib Zain bin Smith, ya. Habib Ali biasanya sering cerita si pengajian Senin Imam Selasa ni, ya. Gurune beliau itu berkata ngeten sing wonten Medina. Malaikat rahmat yang memberikan rahmat itu gak gelem mlebu nang kene omah-omah sing ana gambari. Ya. Dawuhne ulama-ulama, Kyai Nur Kholis nalikane sowan tengene Habib Ahmad, apakah gambar-gambar niku termasuk foto? Tidak. Sing dimaksud iku lukisan. Lukisan tangan terus mari ngono berbentuk manusia seutuhnya, atau pohon seutuhnya, atau hawan seutuhnya. Tak boleh ngoten. Tapi menurut Habib Zain bin Smith, foto pun itu menjadikan malaikat itu enggan masuk di situ. Lalu foto ini para wali lain lagi. Kerantan apa? Foto itu dipasang untuk mengambil kita itu delok foto iku mang awak bisa iling. Lah iya rek, awak iki dibanding foto iku tak pajang ana kono iku gawe apa? Gawe ngelingno aku. Iku ngono guruku. Lah aku ibadah gak nurut guruku. Wong guruku koyo ngono, kira-kira katut aku. Lah apabila foto itu dapat mengingatkan panjenengan kepada Allah, maka masih ada. Yang banyak terjadi sekarang wong Islam iku tiru-tiru wong barat. Foto keluarga dipampang begitu besar. Ngene mboten? Ngene mboten? Di ruang tamu. Dipampang begitu besar. Jari ini Habib Zain, malaikat rahmat gak gelem mlebu. Lah apa gak ada foto ini? Sampai delok TV, ada wongi tangga. Onten gambari wongi tangga. Ada. Justru TV itu menyebabkan rumah tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Berapa? Saking hati-hati ini Habib Zain bin Smith ngeman. Utawa menganalisa, memberikan satu studi utawa penelitian. Kene apa? Rumah-rumah orang muslim ini tidak bisa melahirkan orang-orang muslim yang militan. Artinya militan itu semangat ibadah begitu, semangat ikhlas, dan melahirkan orang-orang yang mulia. Justru yang ada sekarang ono golongan wong ISIS, golongan wong sing semangat jenggoti marat-marit kadoe cingkrang. Merasa dia itu benar, menyalahkan orang lain. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena di rumahnya tidak ada malaikat rahmat. Kenapa kok gak gelem mlebu? Sebab kakean TV. Apa maneh lene oma gak tahu tiga ini sembahyang. Ini harus kita akui, jangan menyalahkan. Wancane bebasane gak ngerti. Loh, mereka itu amat tahu. Perasaannya halus, ngeman teng kula kali panjenengan. Ya. Jadi kula kali sampean harus lek wong rumah kita itu sapa sing nirakati? Yo sampean dhewe. Jadikan rumah itu adalah surga untuk mengantarkan wong wedok ahli swarga. Anak besok yo ahli swarga. Kau kita mengharapkan hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun, mereka bersama keluarga mereka santai ria ono ngene swarga, koyok kita itu punya uang sekarang kan ngene kebon teh bersama, besok iso asal anak kula kali panjenengan rumah itu dibuat salat berjamaah dengan keluarganya. Semakin banyak, semakin banyak. Ya. Kenapa kita kok kurang peka? Karena kita niku jari Gusti Allah alha napa? Kumut takasur. Sibuk kita berlomba-lomba menumpuk harta sebagai bukti iki diterimoni ibadah. Koyok-koyok ngono. Ya. Kembali lagi ke permulaan, ya. Sembayang kulo kali sampean di luar sembayang lima waktu, lekne mungkin kita itu bisa sholat di rumah. Lekne wong bien pak, jaman kulo cilik niko bien, kulo sik menangi, wong tua kulo dewi niko. Lekne mari sembayang Jumat wangsul, pak, mboten pak dia, ku ayo no oma. Ya, lek kok dia ono gini-gini, lek pak dia ono oma. Padahal ini sunnah Rasul. Kulo sampai saat ini gila belum pernah sembahyang sunat ono gini, pak dia Jumat ono gini, masjid ono oma. jarang. Lek ngono, kualitas ibadah saya masih baik kualitas apa saya? Lek coro etes, etesan kula. Kira-kira ya napa, ya apian apa aku? Meskipun wonge pas-pasan. Lah kula kali sampean lah ngoten, monggo. Kalau toh kita itu sholat Jum'ah, ba'dal Jum'ah, rong rokaat ono kene, padha ndang boleh. Masuk rumah baca sholat langsung qobliyatan ba'diyatal Jum'ah. Kaya apa? Nirakati omah supaya barokah penghuni rumah ini agar menjadi penghuni surga. Ngerti le? Iya. Muga-muga sing ngrungokno sing ngaji dipuntulungi ambek Gusti Allah. Iya. Dungaken Pak sing ngaji niki ngoten ya. Wa ibnu Abi Syaibata an rajulin tatawu urrajuli fi baitihi. Sembayang sunnate wong, salat sunat napa mawon? Salat duha, salat sunatul wudu, qobliya, ba'diya, witir, tahajud dan sebagainya yang dilakukan di rumahnya. Yazidu ala tatawwihi ngluwihi bertambah daripada salat sunnahnya indan nasi yang dilakukan di tengah-tengah manusia. Lek kula kali sembahyang, kali panjenengan sembahyang sunnah ono oma dibanding sembahyang sunnah ono masjid, apian di apian sembahyang sunnah ono oma. Keapiane sampai di mana? Kapadli sholatir rajuli fi jama'atin ala sholatihi wahda. Koyok bedani sampean sembahyang ijen ambik sembahyang jamaah. Kalau toh pahalanya itu 27 derajat. Terus apa berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh. Ya, berpengaruh nanggene apa? Pola pikir panjenengan, mari ngono, kesehatan keluarga dan lain sebagainya. Ya. Lek dirinci banyak sebetulnya, ya. Kebutuhan-kebutuhan kula panjenengan dalam kehidupan. Kebutuhan batin ini banyak disediakan Allah Subhanahu wa taala. Menungso niku kan wonten di dalam jiwa manusia kan ada dua tuh Pak. Ono jasmani, ono napa? Ruhani. Ya. Kalau toh kebutuhan jasmani niki banyak yang mengerti. Doktere yo akeh. Tapi kalau toh ruhani ini terganggu, maka pikiran juga terganggu, hati pun ikut terganggu. Gini boten? Gini boten? Iya. Mergane Gusti Allah dawuh ngeten. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, sing Islam kados kula kali sampean kabeh. Diberi sarana oleh Gusti Allah, kon tak kandhani ya wong Islam. Wa tatma'innu qulubuhum, isone pikiramu ayem, atimu tentrem, gak gelisah delok perkembangan sing koyok ngene iki mang. Yo apa carane? Bidzikrillah, lek kon gelem nyebut eling nang ngene sing gawe urip. Ala iling-ilingin lho wong Islam. Kon wis tak slametno, kon wis tak eman, kon sing tak sayang tinimbang menungso liya. Bidzikrillahi, iling-ilingin ya, bidzikrillahi hanya dengan seberapa banyak kamu ingat dekat dengan aku. Tatmainul qulub. Ngoten. Bareng setan ngomong ngep, setan kerungu, nggih ya. Ngomong setan. Innallaha wa'adakumul wa'dal haq. Eh, wong-wong, Gusti Allah le janjiku pasti benar dan ditepati. Jari ini saya setan. Terus siapa? Aku yang ngono, pompong dorong kon ki melok Gusti Allah ku gano kanjane. Aku melok-melok janji. Nggih. Yeah. Wa wa'adukum, aku melok janji pisan. Tekon dikon iso tentrem pikiranmu ayem lekak nyekel duit. Ayo buktekno ngono jari setan. Mergane sakniki nyambut gawe yo dhisik. Wong nyambut gawe gak sembahyang gak sugi-sugi dipotong sembahyang pisan ngoten ya. Bareng dituruti temenan ya apa? Ba akhlaqtukum rasakno kon nuruti aku. Gak iso jamin. Wong wis tak kandhene Gusti Allah iku temenan kon nurut aku. Pala talumuni besok kon aja golek aku. Lek kon rasakno ngono. Walumu ampusakum goblok-goblok awakmu dhewe. Wis ro awak ngene gombal kon turuti. Ya. Kita ini disayang oleh Allah, jari Gusti Allah, fala taghurrunnakum taqallubul ladina kafaru fil bilad. Ojo kepincut ikut-ikutan katut ambik tingkah polae wong sing gak percaya ambik dawune Gusti Allah, ambik dawune Kanjeng Nabi, ambik dawune para ulama, pilakune wong ulama. Jangan. Sak katut-katute sampean, sak pengaruh-pengaruh sampean, coba kita tirakati maca Quran. Urip ana donya dicitikati ambek maca Quran. Lek wis pari maca Quran, sampean hadiahno nang ngene wong tuwa sampean sing ana kuburan. Maca donga-donga sing diwaca Kanjeng Nabi. Banyak doa-doa dianjurkan Kanjeng Nabi, semuanya sudah dirangkai ambek Al Habib Abdullah, Abu Abdullah Al Haddad itu adalah walinya Allah, hadiah dari Allah. Kongkon sebagai penyambung lidah dumateng kula kali panjenengan. Ngene lho beparan wong Jawa, sampai putune digawa nang ngene mbangil. Tolong waran iki kirim salam Nabi, wacan Ratibul Haddad lekne bengi. Lekne isuk wacan wirdul Latif. Saya ndak ada waktu Allah karena banyak kerja. Ya wis lek kon duwe ngono. Kembali lagi, rumah kita harus kita tiraga di wabnu asakir. Waktunya kurang satu menit, muka-muka ngaji sing setitik datio tambahan ilmu sing manfaat lan barokah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niki ikhtiari lek ne sampean mari ngaji diurui ambik wong pian-pian kongkon maca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma. Warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحلى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إدادة تحت صحبه والحمد للإله والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.